Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke 1222 dan hadis ini masih pada bab kita lu aghlil baghi. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tadri ya bna ummi abdin kaifa hukmullahi fi man bagha min hadhihi al umma qala Allahu wa rasuluhu a'lam qala la yujhazu jarihuha wala yuqtalu asiruha wala yutlabu haribuha wala yuqsamu fai'uha. Rawahul Bazzar wal Hakim wa sahahahu. Fawahima li'anna fi isnadihi Kautsar bin Hakim li'anna fi isnadihi Kautsar bin Hakim wa huwa matrukun wa sa'ahu an aliyyin min turuqin nahwahu mauqufan. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wal Hakim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadri ya bna ummi abdin, apakah engkau tahu wahai ibnu ummi abdin, kaifa hukmullahi fi man bagha min hadhil ummah, bagaimana hukum Allah terhadap orang yang memberontak dari umat ini. Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Ibnu Ummi Abdin menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, la yujhazu jarihuha, tidak dibunuh yang terluka. Wala yuqtalu asiruha, tidak dibunuh tawanannya atau yang tertawan. Wala yutlabu haribuha, tidak dikejar yang lari. Wala yuqsamu fai'uha, dan tidak dibagi harta rampasannya. Rawahul Bazzar wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim. wa sahahahu, dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Fawahima, tetapi beliau waham, itu salah faham, keliru. Li'anna fi sanadihi Kautsar bin Hakim, karena di dalam sanad hadis ini ada Kautsar bin Hakim. Wa huwa matruk, dan dia adalah matruk, orang yang ditinggalkan hadisnya. Wasahu an Aliyyin min turuqin nahwahu mauqufan, dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini dari Ali melalui beberapa jalan yang semisal dengan hadis Ibnu Umar. Mauqufan, yang mauquf. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah Al-Hakim, dan hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Hakim. Dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau tahu wahai Ibnu Ummi Abdin, wahai putra Ummu Abd, bagaimana hukum Allah terhadap orang yang memberontak dari umat ini? Bagaimana hukum Allah terhadap orang yang memberontak dari kalangan umat ini? Ibnu Ummi Abd menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang memberontak dari umat ini tidak dibunuh, yang terluka. Yang terluka tidak dibunuh. La yujhazu, itu maknanya adalah tidak dipercepat untuk membunuhnya. Orang yang memberontak dari umat ini yang terluka itu tidak dipercepat kematiannya dengan dibunuh. Tawanannya tidak dibunuh. Artinya dari umat ini yang memberontak, yang tertawan tidak dibunuh. Walayutlabu haribuha, yang lari tidak dikejar. Yang lari dari pertempuran tidak dikejar. Dan tidak dibagi, tidak dibagi harta rampasannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazar dan Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, tetapi Al-Hakim keliru, ya, salah paham. Kenapa? Karena di dalam sanad hadis ini ada perawi yang bernama Kautsar bin Hakim. Yang Kautsar bin Hakim itu adalah matrukun. Matruk artinya matrukul hadis. Kalau meriwayatkan hadis, hadisnya ditinggalkan. Dan perawi hadis, ketika meriwayatkan hadis, hadisnya tidak dipakai, ditinggalkan, itu adalah diantaranya karena sebab muttaham bil kadzib, tertuduh dusta. Sehingga pensahihan Al-Hakim di sini adalah keliru, salah paham dari Al-Hakim. Dengan adanya perawi yang bernama Kautsar bin Hakim dalam sanad hadis ini, menunjukkan hadis ini dhaif. Wasahu an Aliyyin min turuqin nahwahu mauqufan, dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini dari Ali bin Abi Thalib, bukan dari Ibnu Umar, tapi dari Ali bin Abi Thalib, yang melalui beberapa jalan semisal dengan hadis Ibnu Umar yang mauquf. Dan yang mauquf pada Ali ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hadis ini marfu'nya dhaif. Jadi hadis ini marfu'nya, maksudnya yang disandarkan kepada Nabi, hadis ini disandarkan kepada Nabi, dikatakan datangnya dari Nabi itu dhaif, bahkan dhaifun jiddan, sangat lemah. Akan tetapi yang sahih hadis ini adalah mauquf kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi yang sahih hadis ini adalah mauquf, bukan marfu. Marfu itu hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, sifat atau takrir, disandarkan kepada Nabi, sabda Nabi, perbuatan Nabi, itu mau marfu. Lah hadis ini marfunya dhaif, tidak sahih kalau ini datangnya dari Nabi. Yang sahih itu mauquf kepada Ali bin Abi Thalib, datangnya dari Ali bin Abi Thalib, disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib, hadis ini sahih. Nah hadis ini menjelaskan hukum orang yang memberontak dari umat ini, itu dari umat Islam. Hukum umat Islam yang memberontak, maksudnya hukum dari sisi perlakuan untuk mereka. Orang-orang yang memberontak itu diperlakukan seperti apa? Nah, hadis ini menjelaskan tentang hal tersebut. Dan di dalam hadis ini, hadis yang datang dari Ibnu Umar, hadis ini datang dari Ibnu Umar, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyanya kepada Ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar ini menerima dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Ummi Abdin ini adalah kunyah, sebutan untuk Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Ummi Abdin putra Ummu Abd, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Apakah kamu tahu bagaimana hukum Allah fi man bagha min hadhil ummah? Bagaimana hukum Allah terhadap orang yang memberontak dari kalangan umat ini?" Maksudnya adalah bagaimana hukum Allah terhadap umat ini yang memberontak kepada penguasa. Umat ini maksudnya umat Islam. Ya, umat ini maksudnya umat Islam. Bagaimana kalau ada umat Islam yang memberontak, yang menjadi ahlul baghi, al-baghi, tergabung ke dalam al-bughah. Al-bughah ini satu kaum yang memiliki kekuatan, satu kaum yang memiliki kekuatan dalam jumlah yang besar, yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, yang memberontak kepada penguasa, bita'wilin sa'ih. Ya, memberontaknya itu karena memiliki takwil yang sair, takwil yang menjadikan bolehkan mereka memberontak. Kalau dari sisi hukumnya kita sudah tahu, hukumnya adalah haram, dosanya besar, dan orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, keluar dari ketaatan kepada penguasa yang memberontak, kalau tidak bertaubat sampai mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah, sebagaimana disebutkan pada hadis yang sudah kita lewati, di hadis yang ke-1220. Itu dari sisi hukum syar'inya terhadap orang yang memberontak. Adapun di dalam hadis ini bukan dari sisi, bukan hukum dari sisi boleh atau tidak, halal atau haram, bukan dari sisi itu. Dosa besar hukum apa dosa kecil, bukan dari situ, dari tapi hukum syariat, hukum syariat Islam di dalam memperlakukan orang yang memberontak dari umat ini. Maka ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya tentang hal itu, Abdullah bin Mas'ud menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum Allah, tentang hukum syariat dalam memperlakukan ahlul baghi, dalam memperlakukan orang-orang yang memberontak dari umat ini. Jadi umat Islam memberontak kepada penguasa Muslim, penguasa yang sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujhazu jarihuha, yang terluka, pemberontak yang terluka ini tidak dibunuh, ya, tidak dibunuh. Jadi al-buhah, suatu kaum yang punya kekuatan dengan dasar ta'wil, ta'wil yang keliru tentunya, mereka memberontak. Lah, ketika mereka memberontak kemudian diperangi oleh penguasa, yang terluka tidak dibunuh, tapi dibiarkan, tidak dibunuh. Berbeda perlakuannya terhadap orang yang terluka dari kafir harbi. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir harbi, seperti peperangan-peperangan yang terjadi zaman Nabi dan para sahabat dan khalifah yang setelahnya, kaum muslimin dengan penguasanya berperang melawan orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, mereka orang kafir yang terluka dari kafir harbi, maka dibunuh. Yang terluka, nah, sekalian dibunuh. Dipercepat kematiannya dengan dibunuh. Yang terluka, bunuh. Nah, kalau yang terluka dari kalangan al-buhah, umat Islam yang memberontak kepada penguasa Muslim yang sah, yang terluka tidak dibunuh. Yang terluka ya sudah, biarkan, yutrok, dibiarkan. Terus kemudian diobati atau tidak? Hah? Diobati atau tidak? Ya diobati. Kenapa? Karena dia masih punya kemuliaan sebagai Muslim. Karena itu tidak dipercepat kematiannya dengan dibunuh. Yang terluka, sudah luka sekalian bunuh, enggak, biarkan. Kemudian wala yuqtalu asiruha, pemberontak yang tertawan juga tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Berbeda dengan orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang tertawan dari kalangan mereka dibunuh atau tidak? Yang tertawan dari kalangan mereka, kalau wanita atau anak-anak itu dengan semata-mata menjadi tawanan, menjadi budak, menjadi budak. Anak-anak dan wanitanya menjadi budak. Okay. tidak dibunuh tapi menjadi budak. Adapun dari al-bughah, para pemberontak yang muslim itu, wanita, anak-anak dari mereka yang tertawan tidak dijadikan budak. Kemudian untuk orang laki-lakinya yang sudah balig, imam memiliki 4 pilihan. Ini untuk orang kafir. Imam memiliki 4 pilihan. Dibunuh, dijadikan sebagai tebusan. Ya, dijadikan sebagai tebusan. Atau dijadikan budak. Atau dibebaskan. 4 pilihan bagi penguasa terhadap tawanan perang dari kalangan orang-orang kafir harbi. Memilih satu di antara 4 itu, mana yang terbaik, mana yang paling maslahat untuk Islam dan kaum muslimin. Kalau yang tertawan dari orang-orang kafir harbi yang mereka muslimin, yang ini yang paling maslahat dibunuh. Bisa dijadikan budak, bisa untuk menjadi tebusan, untuk menebus orang Islam yang tertawan oleh orang-orang kafir, atau tebusan dengan harta. Gak mesti tebusan itu adalah dengan jiwa satu orang umpamanya, untuk menebus orang Islam yang tertawan. Bisa juga ditebus dengan harta. Satu orang kafir yang tertawan akan dilepaskan, dibebaskan, kalau ditebus umpamanya dengan uang nilainya sekian. Itu bisa. Adapun orang yang tertawan dari kalangan al-bughah, dari kaum muslimin yang memberontak, itu tidak dijadikan budak, anak-anak dan perempuannya, kemudian yang laki-lakinya tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Kemudian walayutlabu haribuha, dan tidak dikejar yang lari. Walayutlabu haribuha, yang melarikan diri, yang lari tidak dikejar. Beda kalau orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ketika berperang dengan kaum muslimin, kemudian ada yang lari dari medan perang, kejar. Tapi kalau al-bughah, pemberontak, beda, dikejar. Walaupun perlu dilihat larinya, lari kemana, untuk apa? Kalau larinya itu adalah lari untuk bergabung dengan kelompoknya, untuk memperkuat kelompoknya, nah tentunya yang seperti itu dikejar. Tapi kalau lari melarikan diri untuk menyelamatkan diri, nah itu tidak dikejar. Kemudian wala yuksamu fai'uha, harta rampasannya tidak dibagi. Rampasan perang yang diperoleh dari al-bughah, dari para pemberontak, itu tidak dibagikan. Tidak sebagaimana rampasan perang dari orang-orang kafir, tidak dibagikan. Kalau rampasan perang dari orang kafir dibagikan, tapi kalau dari selain orang kafir, maksudnya dari al-bughah, dari pemberontak, ini tidak dibagikan. Nah terus dikemanakan? Kalau diketahui pemiliknya, dikembalikan. Kalau tidak diketahui pemiliknya, diserahkan ke Baitul Mal. Diserahkan ke Baitul Mal. Ini beberapa hukum terkait dengan perlakuan terhadap al-buhoh, ya, terkait dengan para pemberontak dari umat ini. Dan al-buhoh atau al-ulbari sebagainya, ya, saya telah jelaskan definisinya, ya, karena tidak setiap orang yang memberontak, tidak setiap orang yang keluar dari ketentuan dari penguasa dikatakan al-buhoh, tidak. Ya, jangan lupa definisi al-buhoh. Sehingga hadis ini memberikan beberapa faedah hukum yang jelas, diantaranya bahwasanya al-buhoh, bahwasanya para pemberontak itu tidak boleh yang terluka dibunuh. Yang terluka tidak dibunuh. Kenapa? Karena mereka itu belum kafir. Mereka tidak mentaati penguasa, keluar dari ketentuan penguasa itu dengan takwil. Mereka masih muslim. Oleh karena itu, ketika mereka memerangi penguasa muslim, kemudian di antara mereka ada yang terluka, tidak sekalian dibunuh, tapi dibiarkan. Demikian juga faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa asirul bugho, tawanan dari kalangan al-bugho, memberontak, ini juga tidak dibunuh. Ya. Ditawan tetap ditawan, tetapi tidak dibunuh. Ya. Ditawan itu untuk memadamkan fitnah. Kemudian dibiarkan. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasannya yang lari dari al-bugho, dari pemberontak ini, yang lari ini berbeda dengan larinya orang-orang kafir harbi. Dalam peperangan, kalau orang kafir harbi yang melarikan dikejar. Ya, adapun kalau ahlul baghi al-bugho yang melarikan diri dari pertempuran itu tidak dikejar. Kecuali jika larinya adalah ke kelompoknya untuk memperkuat kelompoknya. Nah, itu dikejar. Tetapi ketika dikejar tidak dibunuh, namun ditawan untuk melemahkan mereka, untuk menghilangkan fitnah. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini juga menunjukkan bahwa harta yang didapatkan dari mereka, harta yang didapatkan dari ahlul baghi al-bugho, para pemberontak ini, tidak dibagikan sebagaimana dibagikannya rampasan perang. Kalau pemiliknya diketahui, diberikan kepada pemiliknya. Kalau tidak, maka dimasukkan ke Baitul Mal, diserahkan ke Baitul Mal. Sehingga hadis ini juga menunjukkan bahwa takwil ini akan merubah keadaan hukum, ya. Merubah keadaan hukum mereka. Kenapa? Memerangi penguasa kemudian mereka tidak dibunuh, karena mereka memerangi itu dengan takwil, memiliki takwilan, memiliki penafsiran. Meskipun penafsiran mereka keliru, seperti karena memiliki takwilan karena kezoliman dari penguasa, ya. Akhirnya kemudian dia angkat senjata, ya. Mentakwilkan bahwa itu sudah boleh, sudah halal. Itu keliru, ya. Karena itu maka mereka yang tertawan tidak dibunuh, yang terluka juga tidak dibunuh, harta rampasan dari mereka tidak dibagikan, yang lari tidak dikejar, sehingga hukumnya berbeda dengan orang kafir harbi. Nah, pada awalnya penguasa di dalam mensikapi dan memperlakukan al-bughah, ya, yang pertama itu lakukan al-murosalah, surat menyurat dengan mereka, kirimi mereka surat. Mereka kan suatu kaum yang punya kekuatan jumlah banyak, punya senjata. Maka dikirimi surat mereka, diberi peringatan, diberi nasihat, atau dipanggil mereka, ya, dipanggil, ditanya tentang kenapa mereka seperti itu, kenapa luar dari catatan kepada penguasa. Kalau alasan mereka, kalau mereka punya alasan dan mereka memiliki dakwaan karena zalimnya penguasa, maka penguasa wajib menghilangkan kezaliman yang dilakukan. Ini solusinya yang pertama. Penguasa wajib menghilangkan kezaliman. Apa yang mereka dakwakan kepada penguasa, mereka seperti itu karena kezaliman-kezaliman dilakukan penguasa, maka penguasa wajib menghilangkan kezaliman itu. Kalau alasannya adalah karena sebuah subhat, ada kerancuhan pada mereka, kesalahpahaman, maka penguasa berusaha untuk menjelaskan dan menghilangkan subhat yang ada pada mereka. Jelaskan untuk menghilangkan muskilah, ya, subhat, kerancuhan yang ada pada mereka, kesalahpahaman. Jelaskan kalau mereka dalam keluar dari ketentuan pada penguasa karena subhat. Kalau sudah diupayakan seperti itu, ya, penguasa sudah berusaha, ya, kok mereka tetap tidak mau berubah, ya, yang mereka beralasan karena kezaliman dari penguasa sudah menghilangkan kezaliman, yang mereka punya subhat, kerancuhan, kesalahpahaman sudah dijelaskan, tapi mereka gak mau berhenti. Kalau berhenti selesai, ya, tapi yang tidak mau berhenti tetap memerangi penguasa, maka penguasa memerangi mereka, ya, wajib memerangi mereka, dan rakyat kaum muslimin wajib membantu penguasa untuk memerangi mereka. Ini awalnya. Jadi memang tidak langsung, ya, tidak langsung diperangi, tidak. Tapi lakukan dengan bertahap. Lakukan al-murosalah, kirimi surat, atau dipanggil, ya, ditanyai, ya, kemudian apa yang mereka sampaikan, didengarkan, diperhatikan. Ya. Kalau mereka menuduh kezaliman, dan memang ada kezaliman, hilangkan kezaliman. Penguasa wajib menghilangkan kezaliman. Kalau mereka punya subhat, kerancuhan, jelaskan kerancuhan itu. Ya. Kalau berhenti itu yang diharapkan. Kalau ternyata mereka terus pada pendiriannya dan memerangi penguasa, maka penguasa wajib memerangi mereka, dan kaum muslimin wajib membantu penguasa dengan segala kemampuannya untuk memerangi mereka. Nah, ketika penguasa memerangi mereka karena mereka keluar dari ketentuan kepada penguasa, karena mereka memerangi penguasa, maka hukum untuk mereka seperti disebutkan di sini. Hukum untuk mereka seperti disebutkan dalam hadis ini. Yang terluka jangan dipercepat kematiannya dengan sekalian dibunuh, jangan, biarkan. Nanti urusannya setelah itu. Kemudian yang tertawan, ditawan tapi tidak dibunuh. Ditawan untuk memadamkan api fitnah. Yang kemudian lari untuk menyelamatkan diri, jangan dikejar untuk dibunuh. Kemudian harta-harta yang diperoleh dari mereka jangan dibagikan sebagai rampasan perang. Tapi kalau diketahui pemiliknya, berikan. Kalau tidak, maka diberi, serahkan ke Baitul Mal. Dan hal itu juga sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab oleh para ulama, seperti dalam kitab Syarhul Mumt itu juga disebutkan seperti itu. Mereka para pemberontak yang diperangi, ya. Ketika di antara mereka ada yang lari, tidak dikejar. Ketika didapati dari mereka ada yang terluka, tidak boleh untuk sekalian dibunuh. Apabila ada harta yang diambil, diperoleh dari mereka, tidak dijadikan sebagai rampasan perang yang dibagikan. Kemudian yang tertawan tidak dijadikan budak, dan juga tidak dibunuh. Itu disebutkan juga di dalam kitab Syarhul Mumti. Ini hukum syariat terhadap ahlul bagi, terhadap ahlul buho. Kemudian kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya. Hadis yang terakhir dalam bab ini, atau hadis yang ke-1223. Wa an Arfajata bani Surayh radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Man atakum wa amrukum jami'un yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Akhrajahu Muslim. Wa an Arfajah bin Shuraih radhiyallahu anhu qol. Dan dari Arfajah bin Shuraih, semoga Allah meridainya, berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man atakum, siapa saja yang datang kepada kalian, wa amrukum jami'un, dalam keadaan kalian bersatu, yuridu ayufarriqa jama'atakum, dia ingin untuk memecah belah jamaah kalian, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Akhrajahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Dan dari Arfajah bin Shuraih, semoga Allah meridainya, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang kepada kalian dalam keadaan kalian bersatu, dia ingin untuk menceraiberaikan, memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah dia. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man atakum, barang siapa yang datang kepada kalian, maksudnya adalah siapa saja dari manusia yang datang kepada kalian, siapa saja dari kalangan manusia yang datang kepada kalian, wa amrukum jami'un, dalam keadaan kalian itu bersatu. Maksudnya adalah dalam keadaan kalian bersatu pada seorang pemimpin, bersatu bersama pemimpin. Dalam keadaan kalian bersatu bersama seorang pemimpin, dia datang ingin memecah belah jamaah kalian, faktuluh, maka orang tersebut bunuh, maka bunuhlah orang tersebut. Dibunuh sebagai hukum had, dibunuh sebagai hukuman, dan dibunuhnya di sini segera, dibunuh segera. Ini berbeda dengan al-bughah, ya. Dalam keadaan kaum muslimin bersatu bersama pemimpinnya, Rakyat bersama penguasa, bersatu bersama penguasa. Kemudian datang orang ingin memecah belah kaum muslimin yang bersatu dengan penguasa, ingin menjauhkan rakyat dari penguasanya, memprovokasi untuk tidak taat, memecah belah itu untuk keluar dari jamaah kaum muslimin, keluar dari ketaatan kepada penguasa. Maka bunuh dia, bunuh dengan segera untuk menolak bahayanya dia, untuk menolak bahayanya dia. Bersatu dengan satu pemimpin, ini dijelaskan oleh para ulama, tidak disyaratkan penguasa muslim itu satu dunia satu, tidak, tidak disyaratkan seperti oleh ulama mutakhirin. Tetapi umat Islam setelah runtuhnya Bani Abbasiyah, kaum muslimin setelah itu sudah tidak memiliki satu imam lagi, ya. Tetapi masing-masing di satu tempat, di satu wilayah negara tertentu memiliki pemimpin yang ditaati, ya. Dan hukumnya pemimpin di satu negara, satu wilayah muslim, ya, hukumnya seperti al-khalifah al-am, khalifah yang am, yang wajib untuk ditaati dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Wajib taati dalam perkara-perkara yang itu adalah dalam perkara ketaatan. Nah, hadis ini memberikan beberapa faedah hukum dan ada beberapa lafaz, ada beberapa lafaz terkait dengan hadis ini. Seperti dalam riwayat Imam Muslim juga lafaznya, man arada yufarriqu amra hadhil ummah wa hiya jami'un fadribuhu bisayf kainan mangkana. Siapa saja yang ingin memecah belah perkara umat ini dalam keadaan umat ini bersatu bersama penguasanya, maka penenggallah dia dengan pedang, siapapun dia. Itu dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man atakum wa amrukum jamun ala rajulin wahidin yuridu ayasyukka asakum au yufarriqu jama'atakum faqtuluh. Siapa saja yang datang kepada kalian dalam keadaan kalian bersatu dengan pada seorang pemimpin, dia ingin untuk memecah belah kalian atau mencerai-beraikan jamaah kalian, maka bunuh dia. Jadi ada beberapa lafaz yang maknanya itu sama. Yang hadis-hadis ini semuanya menunjukkan tadullu ala wujubi sam'i wa ta'ah li waliyyi amril muslimin. Hadis-hadis ini semuanya menunjukkan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Hadis-hadis ini menunjukkan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Wa tahrimil khuruj alai, dan wajibnya keluar dari ketaatan kepada penguasa. Apa, dan haramnya, dan menunjukkan haramnya keluar dari ketaatan kepada penguasa. Itu haramnya memberontak. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kalian Allah dan taatilah kalian Rasul dan penguasa di antara kalian. An-Nisa ayat yang ke-59. Ayat ini sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Allah menjadikan ketaatan kepada ulil amri, ketaatan kepada ulil amri, kepada penguasa, pada tingkatan yang ketiga. Taat pada Allah, Rasul, kemudian ulil amri, penguasa, pada tingkatan yang ketiga. Akan tetapi Allah tidak mendatangkan, tidak menyebutkan fi'il sebagai perintah untuk taat kepada penguasa Ini menunjukkan taat kepada penguasa itu tabi'atun, mengikuti kepada taat pada Allah dan Rasulnya. Ya. Oleh karena itu, kalau penguasa memerintahkan maksiat kepada Allah, tidak ditaati. Kalau penguasa memerintahkan perkara yang itu bukan maksiat, ditaati. Sehingga taatnya kepada penguasa mengikuti taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sesuai dengan taatan pada Allah dan Rasulnya, tidak ditaati. Ya. Dan taat kepada penguasa, ini perlu diketahui, meskipun penguasanya itu bermaksiat kepada Allah. Taat kepada penguasa meskipun penguasanya itu zalim. Selama perintah-perintahnya, aturan-aturannya tidak bermaksiat kepada Allah. Yang bermaksiat itu penguasanya, yang zalim penguasanya. Tetapi perintah-perintahnya bukan maksiat, tetap wajib ditaati. Jadi wajibnya taat dan benar kepada penguasa ini meskipun penguasanya itu tidak taat kepada Allah, penguasanya zalim, ya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di hadis Ibnu Abbas, Nabi memerintahkan untuk bersabar terhadap sesuatu yang tidak disuka dari penguasanya. Fa innahu man kharaja 'anil sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Sesungguhnya siapa saja yang keluar sejengkal dari ketaatan kepada penguasa, dia mati dengan kematian jahiliyah. Dia mati dengan kematian jahiliyah. Dan disebutkan di dalam hadis perintah dari Nabi untuk taat ismawati, taat mendengar dan taat kamu kepada penguasa, wa in daraba dhahrak, meskipun penguasa memukul punggungmu, wa khudha malak, meskipun penguasa merampas hartamu. Memukul punggung, merampas harta, ini perkara yang tidak diragukan. Itu adalah kezaliman, itu adalah kemaksiatan, dan itu adalah sebab syar'i dari kemaksiatan. Tetapi dengan tidak boleh dengan alasan itu rakyat atau kaum muslimin enggak mau taat kepada penguasa dalam perintah-perintahnya yang bukan maksiat, enggak boleh. Sehingga tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan seorang menyatakan saya enggak mau taat kepada penguasa sebelum penguasa taat kepada Allah. Perkataan dan keyakinan seperti itu adalah haram, ya. Enggak boleh. Saya enggak mau taat kepada penguasa sebelum penguasa taat kepada Allah. Enggak boleh. Penguasa taat pada Allah atau tidak taat kepada Allah, kalau penguasa itu muslim dan perintah-perintahnya bukan maksiat, taati. Walaupun kamu dipukul punggungnya, walaupun kamu dapat dirampas harta, ini kan kemaksiatan. Rasul tetap memerintahkan ismawati, dengar dan taati. Kemudian sabar terhadap mereka. Sabar terhadap mereka. Karena penguasa itu yaitu bagaimana rakyatnya, kalau rakyatnya baik, bersabar. Nah, Allah pun akan mau anugerahkan kepada rakyat itu penguasa yang baik. Itu pemberian dari Allah. Ketidakbaikan dari penguasa yaitu berawal bermula dari bagaimana rakyatnya. Karena itu kalau ingin memperbaiki semuanya, perbaiki diri, perbaiki masyarakat, nanti penguasanya juga akan baik. Ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa faedah sebelum masuk ke bab berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.